pandang dengan gemas. Mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar. Apakah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar. Masih ada.